karena tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan senantiasa kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari kalangan para nabi, minan nabiyyin wasuhada wasiddiqin wasuhada wasolihin, yaitu jalannya para nabi alaihimussalam, jalannya para siddiqin, orang-orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasul Allah, membenarkan janji Allah, yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman pada rukun-rukun iman semuanya. Wasuhada wassalihin. Maka kita duduk di salah satu rumah Allah, hendaknya luruskan niat kita, ikhlas, dan berusaha apa yang telah kita pelajari, kita amalkan. Dan itulah buahnya dari bermajlis, yaitu amalus salih. Buah dari apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji adalah amalus salih, mempunyai amal yang salih. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab yang ke-71, bab At-Tawadu, bab Tawadu. Sikap yang mulia, akhlak yang utama, yaitu tidak membanggakan diri dan tidak merasa tinggi di hadapan orang lain. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah memasuki dua dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Yang pertama, surah Asy-Syu'ara ayat ke-215, dan yang kedua surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Insyaallah pada malam ini kita memasuki dalil yang ketiga yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala ala surah Al-Hujurat ayat ke 13. Qala muallif Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَّفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Mu'alif menyebutkan sampai عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Ini yang disebutkan oleh mu'alif. Lanjutannya adalah innallaha alimun khabir. Muallif pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang masyhur dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah ta'ala yang artinya kurang lebih Ya ayuhan nas, hai manusia. Ini dipanggil seluruh manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menjadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Asal dari bapak dan ibu. Dari kaum laki-laki dan perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَّفُوا dan kami jadikan kalian menjadi شُعُوبًا وَقَبَائِلَ berbangsa-bangsa وَقَبَائِلَ dan berkobilah kobilah bersuku-suku lita'arofu agar supaya kalian saling kenal mengenal inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian innallaha alimun khabir. Ini lanjutan ayatnya. Sesungguhnya Allah alimun khabir. Maha mengilmui dan mengetahui. Muallif pengarang kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan ayat ini dalam bab At-tawadu. Di dalam ayat ini atau hubungan ayat dengan bab, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil manusia secara keseluruhan. Ya ayuhan nas, tujuannya ingin menjelaskan kepada manusia tentang asal muasal diciptakannya manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ini asal muasal diciptakannya manusia adalah sebab adanya laki-laki dan perempuan. Ini umumnya. Ada pun yang khusus seperti Adam alaihissalam. Ini tanpa laki-laki dan perempuan dari turab, dari tanah. Atau yang khusus Hawa. Ini adalah hanya dari laki-laki, yaitu dari tulang rusuknya Adam. Atau yang khusus lagi adalah Aisyah. Hanya dari perempuan. Tapi umumnya, bahwasanya manusia diciptakan ini dari laki-laki dan perempuan. Nah ini. Dari selain yang khusus tadi, semuanya. Tanpa kecuali. Adalah min dzakari wa unsa. Kemudian Allah menjelaskan tentang hikmah dijadikan di antara manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Arab, ada bangsa Ajam, ada suku ini, suku itu. Ini hikmahnya agar supaya saling kenal mengenal. Oh ini dari suku ini, oh ini dari suku ini, oh ini dari kabilah ini, oh ini dari kabilah ini, oh ini dari bangsa ini. Jadi kenal. Nah ini hikmahnya. Lalu Allah menjelaskannya. Walaupun manusia diciptakan dari unsur yang sama. Bapak dan ibu, atau dikatakan, atau laki-laki dan perempuan. Dan Allah jadikan berbangsa, bangsa dan bersuku-suku. Agar supaya saling kenal, mengenal. Tapi hakikat kemuliaan manusia adalah ketakwaan. Ini. Agar supaya manusia tidak bangga dengan yang lainnya. Agar supaya manusia tidak menyombongkan dengan yang lainnya. Walaupun manusia suku ini. Walaupun manusia di suku ini. Tapi asalnya dari laki dan perempuan. Sama. Semuanya sama. Min dzakari wa unsa. Dan kemuliaan manusia. Ini bukan dari sisi kabilah, dari sisi suku. Bukan. Maka Allah lanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian si Allah adalah yang paling bertakwa. Ini. Karena manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Sedangkan ketakwaan itu, yang tahu hanya Allah. Di antara kita enggak ada yang tahu siapa yang paling bertakwa. Kalau paling berilmu mungkin masih tahu, iya enggak? Kalau ini lebih berilmu daripada ini masih bisa diketahui oleh manusia. Kalau paling banyak amalnya mungkin bisa diketahui oleh manusia. Ini lebih banyak amalnya, ini kalah amalnya, mungkin bisa diketahui. Paling banyak hartanya bisa diketahui. Tapi kalau ketakwaan siapa yang tahu? Ini ketakwaan. Siapa yang tahu? Sedangkan manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, atas alasan apa? Atas dasar apa kalau manusia saling membanggakan diri? Atas dasar apa kalau manusia saling meninggikan dirinya? Wong yang paling mulia, yang paling bertakwa kok. Ini maksudnya. Lalu manusia akan membanggakan dengan apa? Dengan mengatakan saya lebih bertakwa. Apa dasarnya kalau lebih bertakwa? Dengan alasan saya paling takwa. Apa dasarnya kamu paling takwa? Hai. Maka karena manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, tidak semestinya manusia itu saling membanggakan diri. Hendaknya manusia itu tawadhu. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Tidak mesti orang yang paling bermula paling takwa. Tidak mesti orang yang paling banyak amal solehnya paling takwa. Tidak mesti. Tidak mesti orang yang paling banyak hartanya paling takwa. Dan juga tidak mesti orang yang paling miskin paling takwa. Nanti ayat berikutnya akan dijelaskan bahwasanya hanya Allah yang lebih tahu tentang siapa yang paling takwa. Tapi sekarang kita pahami bahwasanya karena manusia yang paling mulia adalah yang paling takwa, sedangkan ketakwaan tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Siapa yang lebih takwa antara kita? Apakah bisa kita nilai siapa yang takwa di antara kita di sini? Kalau paling berilmu mungkin bisa, atau paling pintar bisa. Kelas ini paling pintar ini umpamanya bisa. Kelas ini paling rajin ibadah ini mungkin bisa diketahui. Tapi kalau paling takwa siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bahkan dirinya sendiri pun nggak tahu kalau paling takwa. Karena ketakwaan ini tidak bisa diketahui manusia. Maka hendaknya manusia itu tawadhu, disebabkan orang yang paling mulia adalah yang paling takwa. Rendah diri. Sekarang akan membanggakan dengan orang lain, ternyata dia lebih takwa, berarti dia lebih mulia. Sekarang mau membanggakan pada orang lain, saya lebih, ternyata dia lebih takwa. Hei. Lebih takwa. Lalu bangga apanya? Maka pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat duduk-duduk. Lalu ada orang lewat. Min asrafin nas. Orang ini dari kalangan manusia yang paling mulia secara dunia. Pakaiannya, kendaraannya, oh sudah, asrafun nas. Rasul bertanya, menurut antum siapa dia? Bagaimana dia? Kata para sahabat, kalau orang ini, apabila dia membantu orang lain akan dikabulkan bantuannya. Kalau dia dimintai syafaat, dia akan diterima syafaatnya. Kalau dia melamar, pasti langsung diterima, dinikahkan. Orang paling mulia. Bisa membayar jujuran mahal untuk membuat acara. Kan begitu. Paling mulia kok. Kendaraannya baik. Diterima. Sudah. Jalan orang ini. Tuk, tuk, tuk. Jalan. Lewat lagi ini. Orang yang min fuqara'il muslimin, dari kalangan orang fakirnya kaum muslimin. Ya, jalannya paling orang-orang fakir kayak apa keadaannya, pakaiannya, ya mungkin kalau punya kendaraan pun seperti apa gitu. Jalan. Setelah lewat, Rasul tanya, menurut antum bagaimana orang ini? Ayo. Kata para sahabat, ya kalau orang ini, kalau mamanya dimintai syafaat, gak akan diterima syafaatnya. Kalau melamar, ditolak ini. Punya uang apa kamu ngelamar? Jangan-jangan gak bisa masih makan putri saya. Kan gitu. Tolak. Apa kata Rasulullah SAW? Haza. Orang yang berdua ini khair. Min asan daripada yang kedua atau min al akhir mil al ardi naam misluhu atau mislahu sepenuh bumi yang semisalnya. Orang ini lebih baik daripada orang yang pertama sepenuh bumi. Coba bandingannya, bukan satu sebanding satu, satu banding sepenuh bumi. Ternyata baik yang pertama. Ini baik yang kedua. Di pandangan manusia, mulia yang mana? Mulia yang mana? Yang mana? Ada orang gak ini? Yang pertama di pandangan manusia. Tentunya dia bisa membanggakan. Karena apa? Di pandangan manusia yang kedua. Yang pertama. Tapi ternyata di sisi Allah yang kedua yang lebih mulia. Bahkan dibanding sepenuh bumi orang seperti ini, masih satu ini lebih mulia. Coba. Ini ketakwaan masalahnya. Tidak ada yang tahu. Kalau ilmu mungkin bisa. Oh ini lebih berilmu, oh ini lebih pintar, bisa. Tapi kok takwa enggak ada. Ada lagi, Rasulullah SAW bersabda, Rubba as'af yudfa'u bil albab Lau aqsama Allah la'abarrahu aw kama qala. Kadang-kadang orangnya lusuh. As'af, orangnya lusuh. Kalau mau bertamu ditolak orang ini. Yudfa'u bil albab, ditolak di pintu-pintu. Ternyata lau aqsama Allah, andai kata dia berdoa kepada Allah dengan bersumpah sama Allah, dia berdoa, la'abarrahu, sungguh Allah kabulkan doanya. Berarti punya kemuliaan. Amin. Hadis yang lain, Rasul pernah bersabda, ala uhbirukum bi ahli jannah. Maukah kalian saya beritahu tentang ahlul jannah? Nah ini, diberitahu oleh Rasul akan memberitahu kepada para sahabat tentang ahlul jannah. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu da'if mustad'af. Lau aqsama Allah la abarrahu. Setiap orang yang lemah dan dianggap lemah. Dianggap lemah, sudah lemah dan dianggap lemah. Oleh manusia enggak dinilai lah. Enggak dianggap. Nah, dia kata tampil, enggak ada yang lihat orang itu. Nah. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah dengan bersumpah nama Allah, Allah kabulkan doanya. Apa? Kemuliaan. Ini ya ikhwan. Ini. Oleh sebab itu, karena kemuliaan manusia terletak di ketakwaan, lalu manusia mau membanggakan diri alasan apa? Ini permasalahannya. Punya alasan apa dia bangga? Ilmu. Ilmu tidak menunjukkan kemuliaan. Kalau dia diajari dengan takwa. Amalan. Amalan tidak menunjukkan kemuliaan. Kalau dia diiringi dengan takwa. Ini. Tidak. Maka sebagian salaf disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Di antara Amir bin Abdullah Al-Ambari. Ini seorang tabi'in. Seorang yang mulia. Al-ilmu. Kata At-Tabari, waqad dzukira anna Amir ibni Abdullah al-Ambari annahu hina hadarathu al-wafa. Baka. Disebutkan tentang Amir bin Abdullah al-Ambari ketika wafat atau menjelang wafat gitu aja. Ketika menjelang wafat beliau menangis. Insyaallah ini orang, kalau kita melihat kehidupan orang soleh, kadang-kadang mereka mau wafat kayak tahu. Ada yang menangis. Kayak diberitahu mereka mau wafat coba. Nah, ini. Banyak kisah-kisah tentang mereka. Tentang orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in. Nah, ini. Ketika menjelang wafat, menangis. Faqila lahu. Lalu dikatakan kepadanya, mayabkik. Faqut kunta wa kunta. Kenapa engkau menangis? Bukankah kamu telah begini, telah begini. Amalanmu sekian banyak. Kamu telah berbuat amal banyak. Orang soleh ini, tapi kok menangis, mau meninggal kok menangis, kenapa? Faqol, maka beliau mengatakan, yabkini anni asma'ullah azza wa jalla yakul innama yataqabbalullah minal muttaqin. Maka beliau mengatakan, yang menjadikan saya menangis karena saya mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya saja Allah menerima hanyalah dari orang yang bertakwa. Dia sendiri takut. Apakah saya termasuk takwa apa tidak? Tentang ilmunya, jangan tanya. Amir bin Abdul Anbari, tentang amal solehnya, jangan tanya. Beliau takut. Diterima enggak amal saya? Karena yang Allah terima hanya minal muttaqin. Segudang ilmu Allah enggak akan terima kalau bukan dari yang muttaqin. Segudang amal soleh enggak akan diterima kalau bukan dari orang yang muttaqin. Ini ya ikhwan. Ini keadaannya. Amal apa saja kalau bukan orang yang bertakwa tidak diterima. Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya saja yang Allah terima itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Hei. Takwa ya ikhwan. Kita banyak beramal, kita banyak mencari ilmu, kita banyak mencari ilmu. Kalau tidak jadi dengan takwa, jangan harap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak beramal, kita banyak beramal. Kalau tidak didasari dengan takwa, jangan berharap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap. Berapa banyak orang belajar ilmu tujuannya bukan karena perintah Allah. Tapi karena apa? Hah? Perintah orang tuanya kalau enggak digebuki umamanya. Takwa enggak itu belajar ilmunya? Takwa enggak? Berapa banyak orang beramal bukan karena itu perintah Allah. Tapi apa? Perintah orang lain. Bahkan kadang-kadang lebih semangat kalau itu perintah lain daripada perintah Allah. Kalau perintah Allah mungkin diabaikan. Ketika orang lain yang perintah, langsung semangat. Berarti apakah takwa? Takwa dia beramal? Berapa banyak orang meninggalkan perkara haram? Apakah karena takwa kepada Allah? Ini ya ibu. Seorang imam seperti Amir bin Abdullah al-Ambari di hadapan orang lain tahu keutamaan beliau, keagungan beliau, tapi beliau pun menangis karena enggak takut apa diterima enggak tidak amal saya. Karena apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau keadaan semacam ini kita lebih pantas untuk tawadhu, merasa rendah karena kita enggak ada yang nyamin. Apakah diterima ilmu kita? Apakah kita belajar ilmu karena takwa? Apakah kita beramal karena takwa atau karena yang lain? Maka Ibnu Aun rahimahullah beliau mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam majmu' risalahnya yang ada di kitab bidana jilid yang keempat. Qala Ibnu Aun, la tasiq bi kasratil amal fa innaka la tadri ayyukbala minka amla wa la ta'man dzunubaka bi annaka la tadri hal kufirat anka amla li anna amalaka muhayyabun anka kulluh la tadri mallahu sani'un bih. Berkata Ibnu Aun, jangan kamu pede, ini percaya diri, karena banyaknya amalmu. Jangan terlalu sikoh, yaitu pede, bahasa kita itu pede. Percaya diri, karena banyaknya amalan, sudah amal ini, amal ini. Sholat malam, sholat rawatib, tambah lagi baca Quran, tambah lagi dakwah, mengajarkan ilmu. Banyak sekali amalannya. Jangan kamu pede karena banyaknya amalan. Karena kamu gak tahu apakah amal itu diterima darimu atau tidak. Gak tahu. Tahukah kita diterima amal kita? Tahu. Siapa yang tahu? Walaupun satu amalan makbul, siapa yang tahu? Kalau antum sekolah sih bisa makbul sama musrifnya, sama mudarisnya. Makbul, seneng. Tapi kalau amal di hadapan Allah, siapa yang tahu kalau itu makbul? Diterima? Memang syaratnya makbul dua, ikhlas dan ittiba. Tapi kita tahu pasti kalau amal kita itu ikhlas dan ittiba. Ini ya ikhwan. Dan jangan kamu merasa aman di dosa-dosamu karena kamu enggak tahu apakah telah dihapus atau belum darimu itu. Kamu yakin sudah diampuni dosamu itu yang banyak itu? Ini ya ikhwan. Lianna amalaka muhayyab anka kulluhu. Karena amalanmu semuanya itu ghaib bagimu. Semuanya ya ikhwan. Kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang kita amalkan itu diterima. Itu saja. Tidak ada yang bisa memastikan amalan diterima. Tidak ada yang bisa memastikan. Kita hanya berusaha untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya amal. Kita berusaha. Tapi bisakah diterima? Dan kamu enggak tahu apa yang Allah lakukan untukmu. Apa yang Allah perbuat untukmu. Kamu enggak tahu. Oleh sebab ini malu dengan alasan apa kita itu ujub. Bangga diri. Alasan apa? Ilmu. Yakinkah diterima ilmumu itu di hadapan Allah? Amalan. Yakinkah amalmu itu diterima di sisi Allah? Lebih-lebih dosa-dosa yang dilakukan. Yakinkah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Walaupun sekidak amalan, segini amalannya, gini banyak amalannya. Jangan percaya diri. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya saja, pakai innama, sesungguhnya saja. Yang diterima oleh Allah hanyalah dari orang yang bertakwa. Insya Allah hubungan ayat dengan bab bisa kita pahami dengan keterangan-keterangan ini insya Allah. Oleh sebab itu karena letak keutamaan saya di takwa. Tidak ada alasan manusia untuk merasa lebih daripada yang lain. Boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih takwa di sisi Allah. Boleh jadi orang yang kamu anggap sepele itu ternyata di sisi Allah lebih mulia. Boleh saja yang kamu anggap enggak ada nilainya di hadapanmu, di sisi Allah itu paling bernilai. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba mengatakan, la'allakum tunsaruna bidu'afaikum. Coba. Boleh jadi kalian ditolong oleh Allah itu sebab orang-orang lemah kalian. Coba. Orang yang lemah-lemah menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Karena mereka itu alul jannah. Kuludai, mustad'af. Orang kenapa? Bidu'aihim, bi'ibadatihim, bisolatihim. Dengan doanya mereka yang ikhlas. Dengan sholatnya mereka. Itu orang lemah. Ternyata Allah memberikan pertolongan apa? Disebabkan keikhlasannya orang-orang yang du'afa. Orang-orang yang lemah. Di hadapan manusia tidak dianggap mereka. Orang-orang yang lemah, enggak ada orang lemah, orang yang bangga diri insya Allah. Tawadu. Orang yang lemah tidak ingin tampil. Orang yang lemah, orang tidak merasa lebih. Orang lemah. Enggak dikenal oleh orang. Ternyata sebab mereka yang ikhlas-ikhlas itulah Allah beri pertolongan kaum muslimin. Wadih insyaAllah. Maka hendaknya kita tawadu. Karena di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang lebih mulia. Di antara kita tidak tahu siapa yang lebih mulia, lebih tinggi. Di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang lebih terhormat. Tidak ada yang tahu. Karena boleh jadi yang fulan lebih mulia di sisi Allah. Boleh jadi yang fulan lebih mulia di sisi Allah. Maka hendaknya kita itu tawadu kepada siapapun. Kita tawadu. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwasannya asal muasal manusia diciptakan sama. Dari laki-laki dan perempuan. Sama. Maka janganlah membanggakan diri yang lain dengan yang satu dengan yang lainnya. Karena sama asalnya. Min dzakari wa unsa. Sama-sama dari manusia. Enggak ada yang diciptakan dari emas, enggak ada. Ada yang diciptakan dari emas? Dari mutiara? Enggak ada, sama diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua, faedah yang kedua, bahwasannya Allah jadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, hikmahnya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan. Suku ini lebih mulia daripada suku ini. Saling mengenal. Oh, ini suku fulan. Oh, ini Sulawesi. Oh, ini Bugis. Oh, ini Buton. Oh, ini Sumatera. Oh, ini Jawa. Saling kenal saja. Enggak lebih dari itu. Dan masya Allah, hikmahnya besar. Dengan ini, coba kalau pas umroh atau haji sana, pertama turun bandara langsung oleh pegawainya dari Indonesia. Nah, gitu. Sudah dikenal, sudah. Dan pegawainya bisa bahasa Indonesia. Maka orang Yang enggak bisa bahasa apa-apa tahu, oh iya sudah dikenal, senang. Disebut sama orang Saudi sana, tahu Indonesia. Langsung gini-gini sudah. Iya, gitu. Senang sudah karena jadi kenal ini Indonesia. Kalau enggak diciptakan begitu sama saja, sama. Dia bingung dari negeri mana ini. Langsung pegawainya bicara bahasa Indonesia dengan orang Indonesia. Walaupun satu dua kata bisa, masya Allah. Tangan kanan, tangan kiri, bisa. Sama. Kita tahu, oh ini suku ini kenal. Tujuannya hanya untuk ta'aruf, saling mengenal saja. Karena dengan mengenal, jadi bisa bergaul, mensikapi, oh suku ini ya kita bersikap begini. Oh suku ini kita sikap begini. Ini hikmahnya. Tidak lebih dari itu. Adapun sampai orang membanggakan, oh saya suku ini lebih mulia daripada ini. Dari mana? Allah menciptakan qabailu lita'arofu, bukan untuk tafakhur, bukan untuk saling membanggakan. Bukan. Walaupun memang ada sebagian suku lebih mulia daripada yang lain, seperti suku Quraisy, tapi bukan untuk membanggakan. Tapi walaupun suku yang paling mulia, kabilah yang paling mulia Quraisy, kalau tidak bertakwa, ya kalah dengan yang takwa walaupun dari suku yang bukan Quraisy. Walaupun keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habib umpamanya. Kalau dia tidak bertakwa, ya lebih mulia yang bukan dari Habib yang dia bertakwa. Maka jangan makan dengan suku, dengan keturunan. Jangan. Karena itu enggak ada kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah yang lain, bahwasanya takwa bertingkat-tingkat. Karena takwa sebagaimana diberikan oleh sebagian ulama lah, imtisalu awamirihi wastinabun nawahi. Takwa itulah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tentunya ini juga bertingkat-tingkat. Di dalam mengamalkan perintah Allah, bertingkat-tingkat, tidak sama manusia. Ada yang lebih, ada yang kurang. Di dalam meninggalkan larangan Allah, juga bertingkat-tingkat. Ada sebagian menyebutkan takwa adalah amalu ta'at billah ala nur minallah rojaan min rahmatillah wa sawabillah wa tarkul ma'siyatillah ala nur minallah makhafata adzabillah atau ya takhafu adzaballah atau kama qala. Bertakwa dalam kamu mengamalkan perintah Allah, mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas nur dari Allah dan karena takut azab Allah. Sama. Ini pun bertingkat-tingkat. Ini pun bertingkat-tingkat. Maka takwa itu bertingkat-tingkat. Maka yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka hendaknya kita itu tawadu, jangan merasa lebih daripada yang lain karena kita enggak tahu, boleh jadi yang kita sepelekan ternyata lebih takwa. Boleh jadi yang kita rendahkan dia lebih takwa. Boleh jadi. Boleh jadi murid lebih takwa daripada gurunya. Boleh jadi santri lebih takwa daripada ustaznya. Boleh jadi.